lagu kuno Malino dari wong Jeporo. Lagu calon kalau dari Bambah ke lo ya. Sing tahu di Radio Cawang, Radio lain mesti ingat lagu ini si Kribo. Gino pengge? Ya. Bagaimana sudah siap lagi? Yuk mainkan lagi bersama Lorenzia. Jadunya Indonesia. Lanjut nanti ya.